dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tuanku loh Barga, dia adalah calon istri saya. Jangan ganggu kami. Mengganggu? Ya. Apakah aku mengganggumu? Aku hanya sekedar ingin menolong orang yang telah cukup menderita, Palung. Gadis yatim piatu ini sudah cukup menderita. Aku akan mengajakmu tinggal bersama denganku. Saya tidak akan mengizinkan siapapun yang akan mengganggunya. Dia adalah calon istriku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aku terima siapapun yang menghendaki diriku. Kini loh Barda begitu terkilat-kilat padaku. Aku menerimanya. Aku bersedia menjadi istrinya. Akan kutunjukkan pada Kakang Saka dan juga pada semua orang tentang diriku bahwa aku bukanlah wanita yang seperti mereka bayangkan, yang selalu tergila-gila pada laki-laki, pada Kakang Saka. Masih ada dan masih banyak laki-laki yang menyukaiku. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Nelly Ermawati sebagai Anti Mulan, Mario Kulon sebagai Loh Barda, Wahyu sebagai Kipalung, Herman sebagai Somar, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Loh Barda saudagar kaya raya mendatangi rumah Kipalung hambanya guna membuktikan suara-suara dari hambanya tentang kecantikan calon istri Kipalung, yaitu Anting Mulan. Inilah dia istri hamba, Tuan Barda. Kau mendustaiku, Palung. Kau mendustaiku dengan mengatakan bahwa istrimu adalah seorang perempuan tua. Kau benar-benar keterlaluan, Palung. Seorang gadis muda dan cantik seperti ini kau katakan perawan tua. Kau keterlaluan, Palung. Ampun Tuanku Barda. Maafkanlah semua kesalahan hamba itu. Oh, anak manis. Siapakah kau ini sebenarnya? Saya Anting Mulan, seorang anak yatim piatu. Lalu dari manakah asalmu? Karang Sedana. Kasihan sekali kau, Cah Ayu. Kau sudah cukup menderita. Kau sudah sepantasnya kini merasakan kebahagiaan. Merasakan hidup senang. Laki-laki cacat kaki itu adalah hambaku. Dia menggantungkan seluruh hidupnya padaku. Aku yang menentukan jalan hidupnya. Dia memang orang baik, tapi tidak pantas untuk menjadi pendamping hidupmu. Dia tidak akan sanggup membahagiakan dirimu. Kau ikutlah aku, ya, ke rumahku, ke istanaku. Kau akan senang di sana. Tapi saya. Dengar Cahayu. Aku memang lebih tua daripadanya. Tapi laki-laki itu, calon suamimu, adalah seorang cacat kaki dan tidak akan mungkin membahagiakan hidupmu. Ayolah, ikutlah aku. Aku tidak mempunyai keluarga. Aku pun juga seorang duda yang tidak mempunyai anak. Kelak kau akan mewariskan seluruh hartaku. Maukah kau ikut bersamaku, Cahayu? Tuanku loh, Barda. Dia adalah calon istri saya. Jangan ganggu kami. Mengganggu? Ya. Apakah aku mengganggumu? Aku hanya sekedar ingin menolong orang yang telah cukup menderita, Palung. Gadis yatim piatu ini sudah cukup menderita. Aku akan mengajakmu tinggal bersama denganku. Saya tidak akan mengizinkan siapapun yang akan mengganggunya. Dia adalah calon istriku. Bagaimana jika dia sendiri yang menginginkannya? Coba, bagaimana? Bagaimana jika dia sendiri yang menikah denganku, Palung? Maaf. Apapun yang akan terjadi, saya tidak akan mengizinkan seorang pun mengganggu wanita itu. Mengganggu Anting Mulan, calon istri saya. Oh, kau berani padaku, Palung. Kau akan melawanku? Saya tidak peduli. Bacul puntung. Kerbau dungu. Manusia tidak tahu terima kasih. Aku sudah menghidupimu. Lalu kini apa balasanmu? Hendak melawanku? Iya, jika tuanku hendak mengganggu kami. Ada apa, tuanku? Palung, kau menghunus golokmu di hadapan Tuan Lohbarda. Ada apa ini, tuanku? Ada apa? Kau tidak usah mencampuri urusanku, Kakang Somar. Somar, ringkus Palung ini. Dia telah bersikap kurang ajar di hadapanku. Baik, tuanku Barda. Kemarilah, Anting Mulan. Berdirilah di belakangku. Tidak. Kau diamlah saja di sini bersamaku, Cahayu. Ki Palung menjadi semakin geram melihat calon istrinya ditarik dan kemudian didekap oleh Lohbarda majikannya. Laki-laki yang mempunyai cacat kaki itu mengobat-ngabitkan goloknya dan kakinya yang timpang bergerak ke sini. Kubunuh kau, laki-laki tua hiduplah. Hei, Palung, jangan kurang ajar kau, Palung. Kau hadapilah aku dulu. Langkai mayatku, baru kau dapat mengganggu Tuan Lohbarda. Ki Somar yang merupakan pimpinan pengawal Lohbarda menyerang Ki Palung dengan pukulan-pukulan tangannya. Serangan golok yang deras menghujaninya tidak membuatnya gentar. Ki Somar terus saja menyerang dengan pukulan-pukulan tangannya sambil berputar dan berkelit menghindarkan kibasan-kibasan golok Ki Palung yang cukup berbahaya. Sampai akhirnya, sebuah pukulan dari pimpinan pengawal Lohbarda itu menerpa tubuh Ki Palung dengan telaknya. Ayo, bangkitlah kau, Palung. Bangkit dan hadapi aku kembali jika kau masih penasaran. Ikat dia dan masukkan ke dalam gudang itu, Somar. Cepat. Tuan Lohbarda, apakah saya boleh meminta sesuatu? Oh, boleh. Bukankah kini kau adalah calon istriku? Bukankah kau bersedia menjadi istriku? Iya, saya bersedia menjadi istri Tuan. Tapi saya minta Tuan, jangan mengganggu Ki Palung. Jangan menyiksa dia. Karena dia telah berbuat baik, telah menolong saya. Palung, dengar itu. Karena kebaikan calon istriku, kau kubebaskan dari kuman. Kau boleh kembali bekerja padaku. Tetapi, jika sekali lagi kau bersikap khianat seperti tadi padaku, aku tidak akan mengampunimu lagi. Nah, kembalilah sekarang ke bilikmu. Sembuhkanlah luka-lukamu. Somar, ambilkan kuda itu untuk calon istriku. Baik, Tuan. Loh Barda kemudian memerintahkan Somar untuk mengambil kuda putih yang ternyata adalah si Tunggul untuk tunggangan Anting Wulan. Setelah beberapa saat berkuda, tibalah mereka di rumah Loh Barda di pusat keramaian kota Jati Tujuh. Sebuah rumah besar yang indah. Dan kini disinilah Anting Wulan tinggal. Bukalah pintu kamarmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ada apakah Tuan Loh Barda? Kau masih saja memakai pakaianmu. Kenapa tidak segera kau ganti? Bukankah dalam almari itu aku sudah menyediakan belasan pakaian yang bersih dan indah untuk... Ayo, kau tukarlah pakaianmu itu. Saya baru saja tiba dan ingin beristirahat. Nanti setelah beristirahat, saya akan mengganti pakaian. Oh, iya. Tidak apalah. Cahyo, aku merencanakan akan melangsungkan pernikahan kita beberapa hari lagi. Apakah kau setuju? Apakah tidak terlalu cepat untuk sebuah pesta pernikahan yang ramai? Sebuah pesta pernikahan yang besar? Oh. Kau inginkan sebuah pernikahan yang besar? Ya, aku setuju. Aku akan mengulangi kebesaran pesta sebagaimana pernikahanku dengan istriku dulu. Ya, kau pantas untuk mendapatkan pesta besar itu. Karena kau akan kujadikan istriku yang sah. Kau benar-benar cantik dan membuatku tergila-gila. Oh, hampir saja kau masuk ke dalam lumpur kotor, Bulan. Lepaskanlah tangan saya ini, Tuan. Kita belum menikah. Apa nanti kata orang? Kata pelayan-pelayan Tuan. Apa dia berani? Iya, memang dia tidak akan berani menceritakan semuanya. Tapi dengan demikian, dia dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuan dan juga saya bukanlah manusia baik-baik. Saya kira Tuan bukanlah jenis manusia kotor seperti itu. Iya, kau benar, Cahyo. Kau benar. Kita akan menikah dengan upacara suci di hadapan Dewa Agung. Nah, sekarang pergilah Tuan dari kamar ini. Biarkanlah saya beristirahat. Saya sudah teramat lelah. Ya. Baiklah, Cahyo, manisku, sayangku. Barda sebentar lagi akan mengguncangkan kerajaan Indraprasta dan juga Kawali. Akan kuundang semua pejabat-pejabat kedua kerajaan di perbatasan ini. Akan kutunjukkan bahwa aku memiliki seorang istri yang sangat cantik, yang tidak kalah dengan putri istana sekalipun. Loh Barda berhasil menyunting seorang gadis. Seorang gadis yang masih belia. Aku terima semuanya. Aku terima siapapun yang menghendaki diriku. Kini Loh Barda begitu tergila-gila padaku. Aku menerimanya. Aku bersedia menjadi istrinya. Akan kutunjukkan pada Kakang Saka dan juga pada semua orang tentang diriku. bahwa aku bukanlah wanita yang seperti mereka bayangkan, yang selalu tergila-gila pada laki-laki, pada Kakang Saka. Masih ada dan masih banyak laki-laki yang menyukaiku, dan aku telah membuktikannya. Kelak Kakang Saka pun akan dapat membuktikannya pada saat upacara itu. Aku akan menikah dengan Lobarda. Semua orang harus tahu itu. Eyang Guru, Kakang Sita Keling, Kakang Dapu Awo, Sariti, Dewi Jampi, Ki Parang Pungkur, dan semua orang yang pernah mengetahui keadaan diriku, semuanya harus mengetahui bahwa masih ada laki-laki yang tergila-gila dan menyukai aku. Iya, semuanya harus mengetahui. Juga Kakang Saka. Hari demi hari berlalu. Lohbarda, saudagar terkaya di kota Jati Tujuh, mulai mempersiapkan keperluan hajatnya secara besar-besaran. Dan seiring dengan persiapan itu, Lohbarda hampir setiap saat menyempatkan diri untuk menyenguk Anting Wulan. Apakah kau tidak ingin berjalan-jalan berkeliling kota, melihat tanah pertanianku, juga ternak-ternakku? Lebih dari 3 hari kau mengurung diri terus-menerus di kamar ini. Ayolah, hiburlah hatimu dengan berjalan-jalan. Kita akan berkereta berkeliling kota. Atau jika kau mau, kita akan pergi jauh keluar kota, menikmati indahnya pinggir hutan raya serta bukit-bukitnya yang indah. Terima kasih Tuan Lobarda. Biarlah untuk sementara saya di dalam kamar saja. Bukankah Tuan tidak keberatan? Tentu. Sama sekali ya, aku tidak keberatan. Kau boleh berbuat sesuka hatimu. Ya, memang di kamar ini cukup menyenangkan. Taman di luar kamar terlihat jelas dari jendela ini. Indah sekali ya. Tuan Loh. Anting Wulan, istriku. Istriku tersayang. Tuan, janganlah Tuan menyakiti saya. Pelukan Tuan membuat saya tak dapat bernafas. Maaf. Maafkan aku, kasihku. Tuan, menyingkirlah dari kamar ini, Tuan. Jangan ganggu saya. Kita belum lagi menikah. Ayo. Aku tak sabar lagi menunggu. Aku tak sabar lagi. Hari-hari itu benar-benar mempermainkan diriku. Aku tak sabar lagi. Bara dalam dadaku ini seakan-akan telah membakar hangus tubuhku, Wulan, istriku. Lohbarda yang tidak dapat menguasai dirinya lagi terus memeluk dan menciumi wajah Anting Wulan. Hingga beberapa saat Anting Wulan tidak juga berhasil melepaskannya. Tetapi ketika saudagar itu sudah semakin jauh bertindak. Dengarlah Tuan Lohbarda. Saya sudah bersedia untuk menjadi istri Tuan. Tapi saya harap Tuan tidak berbuat terlalu jauh sebelum upacara pernikahan. Jika Tuan masih juga hendak memaksakan kehendak Tuan, Tuan akan menyesal. Karena saya akan bertindak dan mencabut kembali janji saya itu. Saya akan tinggalkan Tuan. Sejenak Lohbarda ternganga melihat sikap calon istrinya itu yang berdiri dengan gagah serta kedua kaki terpentang. Sikapnya yang tegas dan penuh kepercayaan diri membuat Lohbarda tetap berdiam di tempatnya, memandang Anting Wulan dengan pandangan yang tak habis mengerti. Dan pikirannya terguncang manakala ia melihat tangan gadis yang berada di hadapannya meremas hancur ranjang kayu yang tebal. Tinggalkanlah kamar saya ini, Tuan, jika Tuan Lohbarda masih menghendaki diri saya. Jika Tuan Lohbarda masih ingin menikah dengan saya, pergilah, Tuan. Pergilah. Siapakah sebenarnya gadis ini? Ilmu kepadamu kepandaiannya sangatlah tinggi. Apapun dan siapapun dia, aku telah beruntung mendapatkan seorang gadis cantik dan berilmu tinggi sebagai istriku. Barda yang kini mengetahui bahwa calon istrinya adalah seorang wanita pendekar tidak lagi bertindak sembarangan. Dengan sabar, ia menunggu saatnya hari pernikahannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Anting Wulan? Apakah ia akan menjadi istri dari Loh Barda? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11 Ratu Segara Kidul yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostop bersama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.